pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita sore edisi hari ini Selasa 30 April 2019 dibacakan Ardian Syah. Kasus Sofyan Basir, KPK panggil Direktur Keuangan PLN. Pemerkosa anak divonis bebas, Hakim PN Cibinong kena sanksi. RI Cina urung sepakati permajaan sawit di jalur sutra. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Tekengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara PLN Sarwoni Sudarto terkait dengan kasus suap kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Riau 1 yang menjerat Sofyan Basir. CNN Indonesia melansir, juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut KPK juga memanggil Direktur Utama PT Samantaka Batubara AM Herlambang. Mantan Direktur Utama PT Samantaka Batubara yang saat ini menjabat sebagai Dirut PT Trimitra Bayani Sujono dan pegawai PT Pembangkit Jawa Bali atau PJB Wildan Baina. Ketiganya dipanggil sebagai saksi untuk Sofyan Basir. KPK telah menetapkan Sofyan sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau 1 di Provinsi Riau. Dalam kasus ini, Sofyan diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dengan terpidana mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham dan Wakil Ketua Komisi 7 Eni Maulani Saragih. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mengatakan pihaknya menduga Sofyan telah menerima uang dari Johannes Budi Sutrisno Koco selaku pemegang saham Black Gold Natural Resource LTD. Sidaralun, Mahkamah Agung MA menjatuhkan sanksi pada tiga hakim pengadilan negeri Cibinong yang memvonis bebas kepada pelaku pemerkosaan terhadap dua anak di bawah umur. Ketiga hakim itu berinisial MAA, CG, dan RAR. CNN Indonesia melansir, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, mengatakan ketiga hakim ini disanksi lantaran vonis bebas yang dijatuhkan pada terdakwa kasus pemerkosaan dua anak di bawah umur mengundang perhatian dan reaksi keras masyarakat. Selain ketiga hakim, MA juga menjatuhkan sanksi pada Ketua PN Cibinong berinisial LJ lantaran dianggap lalai memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya. Untuk mengisi kekosongan pimpinan PN Cibinong, kata Abdullah, pihak Pengadilan Tinggi Bandung akan langsung melantik Ketua Pengadilan yang baru hari ini. Sidaralun, nota kesepahaman atau MOU Indonesia dengan Cina terkait kerjasama program peremajaan perkebunan kelapa sawit gagal terrealisasi dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT Belt and Road Initiative atau BRI atau Jalur Sutra Modern pekan lalu. CNN Indonesia melansir, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Jamaluddin mengatakan rencananya Cina melalui China Development Bank akan mengucurkan pembiayaan program peremajaan sawit di Indonesia. Namun besarannya belum diungkap. Dalam pembahasan, kedua pihak belum memperoleh kata sepakat atas jumlah poin. Salah satunya masalah skema penjaminan risiko nilai tukar mengingat pinjaman yang dikucurkan dalam bentuk renminbi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, Presiden Joko Widodo meminta masukan dan saran dari masyarakat terkait provinsi yang akan dijadikan lokasi baru ibu kota pengganti Jakarta. Rencana pemindahan ibu kota kini sudah menjadi isu strategis nasional yang dibahas dalam rapat terbatas di Istana. CNN Indonesia melansir, permintaan itu diajukan Jokowi melalui akun Instagramnya @jokowi. Saat ini Jakarta memikul dua beban sekaligus, yakni sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik juga pusat bisnis. Menurut Jokowi, banyak negara yang telah memikirkan dan mengantisipasi arah perkembangan negara mereka di masa mendatang dengan memindahkan ibu kota negara. yang mencontohkan Malaysia, Korea Selatan, Brazil, dan Kazakhstan. Syedaralun, Kementerian Koordinator Kemenko Bidang Kemaritiman meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kajian kelayakan instalasi pengolahan limbah atau IPAL pabrik yang beroperasi di sekitar wilayah Sungai Citarum. CNN Indonesia melansir. Safri mengungkapkan kajian kelayakan IPAL diperlukan karena saat ini dari 1.629 industri yang beroperasi di sepanjang Sungai Citarum, 185 diantaranya tidak punya fasilitas IPAL dan 1.286 perusahaan tidak terdata memiliki fasilitas tersebut. Deputi Bidang SDM, Iptek, dan Budaya Maritim, Safri Burhanuddin mengatakan kajian IPAL di sekitar Sungai Citarum merupakan bagian dari upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Pengendalian ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 18/2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 30 April 2019. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalamualaikum.